صدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله أي الإمام البربهاتي رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa kemudian seafdal-afdal manusia setelah mereka yang sudah disebut sebelumnya adalah Abu Bakar wa Umar, kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhum, ini khulafa ar-rasyidun. Maka setelah itu adalah Aliyun wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidata Amr ibn Jarrah. Kemudian dikatakan oleh beliau wa kulluhum yasluhu lil khilafah, dan semua mereka pantas untuk menjadi khalifah. Sudah disinggung kemarin keutamaan mereka al-ashrah al-mubasyarina bil jannah, 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW dengan surga dengan kalimat yang sangat jelas: Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, ila akhirnya. Maka mereka lah yang dijuluki dengan al-mubasyarina bil jannah. Tetapi kemudian disebutkan oleh beliau kulluhum yasluhu lil khilafah, semua mereka pantas untuk jadi khalifah. Karena di samping mereka yang sudah jelas khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, yang 4 semuanya ada di situ. Maka siapa keutamaan mereka setelah 4 khulafa ar-rasyidin? Ya sisanya. Berapa orang sisanya? 6 orang. Khonibina a'azakumullah. Dikatakan kulluhum yasluhu lil khilafah, karena Umar bin Khattab sebelum menentukan si fulan, beliau memilih 6 orang dari mereka yang mubasyirin bil jannah, dan kemudian juga menggenapkan dengan anaknya, tetapi berpesan, anakku diajak musyawarah tapi jangan dipilih jadi khalifah. Artinya menurut Umar, yang disepakati oleh mereka para sahabat, bahwa orang-orang ini, yang 6 ini semuanya yasluh bil khilafah, pantas untuk menjadi khalifah. Hanya saja kemudian mereka memilih Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang memimpin Ahlu Syura ini adalah Abdurrahman ibn Auf. Apakah kalian ridha aku memimpin kalian? Mereka menyatakan, kami ridha. Tayyib, kalau gitu aku melihat jumlah ini terlalu banyak, siapa yang mau mengundurkan diri? Aku mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri. Yang tersisa hanya Utsman dengan Ali. Maka pada malam itu Abdurrahman ibn Auf hampir tidak tidur, bahkan dikatakan tidak tidur sama sekali. Keliling mengetuk pintu rumah-rumah muhajirin wal ansar, mengajak musyawarah. Siapa menurut kamu? Siapa menurut kamu? Setelah dia mendapatkan informasi lengkap tentang Utsman dengan Ali, maka keesokan harinya pada waktu fajar dikumpulkan seluruhnya di masjid, dan kemudian dipegang tangan Utsman dan tangan Ali oleh Abdurrahman ibn Auf. Ya Utsman, apakah engkau siap dan ridha kalau aku membaiat Ali bin Abi Thalib? Aku siap. Aku akan baiat, sami'na wa ta'na. Wahai Ali, apakah kau siap dan ridha kalau aku membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah? Aku ridha. Aku siap berbaiat, sami'na wa ta'na. Setelah diucapkan demikian pada keduanya, maka dibaiatlah Utsman oleh beliau, oleh Abdurrahman ibn Auf. Dan kemudian orang pertama yang membaiat setelah beliau, setelah Abdurrahman ibn Auf, adalah Ali bin Abi Thalib. Baru kemudian kaum muslimin. Ini qul inna a'udzubikumullah. Maka ketika terjadi pembunuhan terhadap Utsman, tidak ada lagi pilihan lain kecuali Ali. Yang tersisa hanya Ali. Maka walaupun tidak ada wasiat, walaupun tidak ada pesan, walaupun tidak ada ucapan-ucapan dari khalifah sebelumnya bahwa sepeninggalku fulan seperti Abu Bakar, sepeninggalku adalah Umar, atau seperti Umar yang menyatakan pilihlah di antara 6, sedangkan Utsman terbunuh dalam keadaan belum menunjuk siapapun, tetapi mereka sudah sama-sama tahu kemarin atas usulan Utsman, atas usulan Umar, yang pantas 6 orang tadi yang ternyata sudah sekian mengundurkan diri, tinggal Utsman dengan Ali. Yang terpilih adalah Utsman, maka sisanya hanya Ali. Maka mereka mencari Ali. Aina Ali? Begitu didapatkan Ali, mereka berbaiat pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifatur rasyid yang keempat. Kita baca ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Thumma afdalun nasi ba'da ha'ula. Kemudian seutama-utama manusia setelah mereka adalah ashabu Rasulullah SAW, semua para sahabat-sahabat Nabi dari qarnil awal, dari generasi pertama. Alladhi bu'itha fihim, yaitu di awal pertama ketika Rasulullah SAW diutus. Ya'ni sabiqun al-awwalun. Fihim, di antara mereka ada al-muhajirun al-awwalun. Di antara mereka ada para muhajirin dan juga ansar. Wa hum man shalla al-qiblatain, dan mereka disebut dengan generasi pertama atau al-awwalun adalah orang-orang yang sempat sholat dua kiblat. Sudah kita bahas dalam tafsir kemarin bahwa perpindahan kiblat pada bulan keberapa? Setelah 16 bulan atau 17 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun perintah untuk menghadap Ka'bah. Maka siapa yang mengalami dua kiblat itu, maka dia sabiqun al-awwalun. Mereka lah yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa sabiqun al-awwalin? Mereka yang shallal qiblatain. Artinya sudah masuk Islam sejak kiblatnya masih Baitul Maqdis. Sampai kemudian dipindahkan kiblatnya ke Baitullahil Haram, di Ka'bah al-Musharrafah. Adapun mereka yang masuk Islam setelah itu, tidak mengalami masa ketika menghadap Baitul Maqdis, tidak dikatakan dengan sabiqin al-awwali. Tidak dikatakan sebagai sabiqin al-awwali. Baik. Kita lihat syarahnya. Dari Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Ai afdalus sahabah ba'da khulafa'is salasa. Sebaik-baik para sahabat setelah khalifah yang tiga, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, adalah baqiyatul asyrah. Adalah sisa dari 10 orang yang mubasyarina bil jannah. Wa hum haula, yaitu mereka yang sudah disebut tadi. Aliun wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini mereka orang-orang yang dimaksud, sisa dari 10 orang yang diberitakan dengan surga. Wa qawluhu kulluhum yasluh lil khilafah. Adapun ucapan Imam Al-Barbahari, semuanya pantas untuk jadi khalifah. Ai ashabu syura, ini mereka lah ashabu syura, orang-orang yang ditentukan oleh Umar sebagai ahli musyawarah. Alladzina fawwada ilaihim Umar, yang Umar telah memasrahkan kepada mereka urusan pemilihan khilafah. Diserahkan kepada mereka urusan khilafah. Ikhtiyar al-khalifah min ba'dih, yaitu pilihan khalifah setelahnya. Lianna Umar lamma hadaratul wafah, karena Umar ketika akan wafatnya, ketika beliau sudah tertikam dengan pisau di punggungnya, dan beliau dikatakan oleh dokternya bahwa engkau akan mati, artinya kemungkinan besarnya tentunya ghalabatul dhann, maka Umar berpesan dengan pesan ini, aku tidak menentukan si fulan, tapi aku pilih fulan, fulan, fulan. Mereka bermusyawarah untuk memilih salah seorang di antara mereka. Dan anakku ikutkan, tapi jangan dipilih. Qanibidina a'azakumullah. Yang demikian karena ketika sholat, beliau mengimami sholat, tiba-tiba ada seorang budak dari Persia yang sudah pura-pura masuk Islam, merencanakan pembunuhan. Dan kemudian membunuh, menikamkan pisaunya kepada Umar. Maka kemudian kata perawi yang sholat di belakang, kami kehilangan suara Umar. Karena tadinya membaca surat Jahriyah. Kemudian berhenti. Sampai tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata Umar sudah diangkat dalam keadaan berdarah atau dalam keadaan sudah tertikam dengan pisau. Maka dipanggilkan tabib. Dilihat lukanya. Kemudian diberi susu. Diminumkan kepada Umar. Dan ketika Umar meminumnya, keluar susunya dari lukanya. Ketika dokter tadi melihat, tabib tadi melihat susunya keluar dari lukanya, maka menyatakan, engkau akan mati. Silakan berpesan. Silakan berwasiat. Disinilah uniknya. Berbeda dengan orang-orang belakangan. Kalau si pasien ini kemungkinan besar akan mati, jangan dikasih tahu. Kasihan. nanti dia gelisah. Ya. Ini sebaliknya, dikasih tahu, engkau kemungkinan besar mati. Kalau mau beri wasiat, cepat beri wasiat. Ya. Justru orang yang dikhawatirkan bahkan kemungkinan besar akan mati, harusnya diberitahu supaya siap-siap, supaya taubat, supaya memberikan pesan-pesan atau wasiat-wasiat, dia sempat untuk membaca la ilaha illallah, sempat untuk mengucapkan kalimat tauhid, sempat untuk berwasiat ila akhirih. Banyak fawaidnya. Maka dikatakan, ya amirul mu'minin, kemungkinan besar engkau akan mati. Maka berwasiatlah. Maka beliau berwasiat dengan sekian wasiat. Yang berkaitan dengan umat dan yang berkaitan dengan pribadinya. Yang berkaitan dengan pribadinya, dia memohon, tolong utus seseorang kepada Aisyah. Mintakan izin untuk aku dikuburkan di sebelah Abu Bakar, di sebelah Rasulullah SAW. Dan kemudian diizinkan. Dan diriwayatkan dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Bukhari, dalam keadaan seperti itu, orang berduyun-duyun, bertakziah. Ini keunikan yang kedua. Bertakziah dalam keadaan dia masih hidup. Bertakziah artinya mengucapkan bela sungkawa. Semoga engkau mendapatkan kematian yang mulia, mudah-mudahan engkau diterima di sisi Allah Ta'ala, begitu. Padahal masih dalam keadaan masih bisa menjawab. Maka ketika anak muda mengucapkan takziahnya, kemudian berpaling, Umar melihat pakaiannya musbil. Dipanggil kembali, panggil anak muda itu. Irfa thiyaba, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa anqa li rabbik. Angkat pakaianmu, karena itu akan lebih bersih buat baju pakaianmu dan lebih bersih pula bagi hatimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Ini berita faedah yang berikutnya, bahwasanya walaupun dalam keadaan akan wafat, beliau tidak membiarkan kemunkaran. Tidak membiarkan kemunkaran, mengingatkannya, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa anqa li rabbik. Karena anqa li rabbik wa anqa li thawbik. Lebih suci di sisi Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Khamilin a'azakumullah, syahid bahwa Umar sempat memberikan wasiat dan sempat memilihkan 6 orang tadi sebagai ahlu syura. Dan pilihlah salah satu di antara 6 ini untuk menjadi khalifah. Sampai sebagaimana kita kisahkan tadi, yang terpilih adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lianna kulla wahidin minhum yasluhu lil khilafah. Kalau dikatakan pilihlah di antara 6 ini, berarti 6 orang ini semuanya pantas menjadi khalifah. Ini maksud Imam Al-Barbahari. Kulluhum yasluh lil khilafah. Semuanya memang pantas menjadi khalifah. Faraddal amr ilaihim fakhtaru Uthman. Maka dikembalikan kepada mereka, kepada ahlu syura, ternyata mereka memilih Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun ucapan Imam Al-Barbahari, al-qarnul awal alladhi bu'itha fihim. Yang dimaksud dengan qarnul awal adalah qurunul mufaddalah, atau salah satu dari qurun al-mufaddalah. Karena Nabi SAW menyebutkan 3 qurun. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti al-qarnul awal adalah para sahabat. Itu dimaksud oleh beliau dengan kalimat al-qarnul awal alladhi bu'itha fihim. Generasi pertama yang Rasulullah diutus pada mereka. Yani yang pertama dari 3 qurun al-mufaddalah, yaitu qarnus sahabah, qarnat tabi'in, dan qarnat tabi'it tabi'in. Maka al-qarnul awal adalah al-qarnul ladzina bu'itha fihim Rasulullah wa amanu bih. Generasi pertama adalah generasi yang Rasulullah SAW diutus pada mereka, diutus di tengah mereka, dan mereka beriman kepadanya. Adapun ashab, ashabu Rasulullah, ashab bentuk jamak dari sahabi. Sahabi definisinya Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabi adalah seorang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas keimanan. Falladhi amana bin Nabi walam yalqahu laysa sahabiyan. Maka siapa yang beriman kepada Nabi tapi belum bertemu atau tidak bertemu, maka dia bukan sahabat, bukan sahabi. Seperti siapa? Kan-Najasyi. Seperti Raja Najasyi. Dalam keadaan di zaman Nabi. Dalam keadaan beriman kepada Nabi. Bahkan Nabi mensalatkannya dengan salat ghaib. Ketika wafatnya Raja Najasyi. Tetapi apakah dia sahabi? Para ulama menyatakan dia tidak termasuk sahabi. Karena tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Innama yu'tabar minat tabi'in. Maka siapa yang tidak bertemu Nabi tapi bertemu para sahabat, dikatakan tabi'in. Para pengikut sahabat. Walladhi laqiyahu walam yu'min bihi fahadha laysa sahabiyan. Demikian pula seorang yang sempat bertemu Nabi tapi tidak beriman. Berarti kebalikan yang tadi. Tadi beriman tapi tidak bertemu. Bukan sahabat. Sekarang bertemu tapi tidak beriman. Li'anna al-musyrik dikatakan laisa sahabiyan, dia bukan sahabi. Seperti kaum musyrikin. Li'anna al-musyrikin wal kuffar laqun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena musyrikin ketika itu dan orang-orang kafir bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa lam yu'minu bih, tetapi tidak beriman kepadanya. Maka mereka bukan sahabat. Qanibina azakumullah. Ada catatan penting. Bahwa yang namanya sahabi, sebagaimana istilah-istilah dalam bahasa Arab, mesti ada makna lugawi, ada makna istilahi. Makna bahasa dengan makna istilah. Kalau kita bicara tentang sahabat Nabi, sahabat Nabi, sahabat Nabi, itu adalah istilah yang dipakai oleh Rasulullah sendiri, dan dipakai oleh para sahabat, kemudian dipakai oleh para ulama dengan maksud ini. Dengan maksud adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan iman. Adapun makna lughawi, ini khonifidina azakumullah, lebih luas lagi. Karena makna bahasa adalah setiap orang yang tinggal bersama-sama di satu tempat dikatakan sahib. Walaupun musuhnya, tetapi tinggal di satu tempat, maka dikatakan dengan sahib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka musyrikin, "Wa ma sahibukum bimajnun." Sesungguhnya sahib kalian ini tidak gila. Baik. Apakah maknanya bahwa Rasulullah sahabatnya mereka dan mereka sahabat Rasulullah? Secara makna tadi, makna istilahi, bukan. Itu makna lughawi. Makna lughatan. Artinya orang yang bersama kalian itu tidak gila. Paham ya? Jangan sampai kita tertipu dengan syubhatnya Syiah. Bahwa sahabat itu ada yang kafir, ada yang musyrik. Namanya sahabat itu ada yang munafik. Loh, apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Ta'ala. Wa ma sahibukum bimajnun. Bukankah Allah sebutkan dengan sahabat? Padahal yang dimaksud musyrikin. Wahai musyrikin, sahabat kalian ini tidak gila. Berarti musyrikin juga sahabat Nabi. Tapi kafir. Astagfirullah. Ini syubhatun bahidah. Sudah runtuh syubhat ini. Sudah terbantah oleh para ulama sejak dulu. Hanya saja syubhatnya dibangkitkan kembali oleh Syiah. Jawabannya tidak dibangkitkan oleh kaum muslimin kecuali di beberapa tempat saja atau di beberapa majlis saja. Wa aktsaruhum juhal. Sedangkan kebanyakan mereka bodoh, enggak tahu menau. Sehingga termakan syubhat maka dhal. Kasihan mereka. Khonibina azakumullah, seharusnya kita tinggal menggali saja jawaban para ulama, maka semuanya sudah terbantah. Semua syubhat mereka sudah terbantah. Enggak ada yang tersisa. Walhamdulillahirrabbilalamin. Taib, berarti yang dikatakan sahabi di sini adalah sahabi dengan makna istilahi. Adapun secara makna lughah, artinya siapapun yang bersama-sama dalam satu tempat dikatakan sahib. Nah, apakah sepaham ataupun tidak sepaham? Apakah sependapat atau tidak sependapat? Apakah dia bertentangan atau tidak bertentangan? Tetap kalau di satu tempat dikatakan sahib. Maka ayat tadi menyatakan wama sahibukum bimajnun adalah dengan makna tadi, makna lughah, bahwa orang yang bersama kalian itu tidak gila. Walladzi laqiyahu wa amana bihi tsumma irtadda batalat suhbatuhu. Dan siapa yang bertemu dengan Nabi, beriman dengannya, tapi kemudian murtad, maka dia juga bukan sahabi. Perhatikan tiga syarat: bertemu, beriman, dan mati di atas iman. Kalau bertemu tidak beriman, bukan sahabi. Beriman tidak bertemu, bukan sahabi. Beriman juga, bertemu juga, tapi sebelum matinya murtad, bukan sahabat juga. Jadi jangan ada bahasa, ada beberapa sahabat yang murtad. Sebentar, kalau murtad bukan sahabat. Sahabat itu adalah yang sampai matinya dalam keadaan iman. Taib, yang diperbincangkan oleh para ulama adalah yang model keempat. Model keempat ini agak aneh. Beriman, bertemu, kemudian murtad, tapi masuk Islam kembali. Sahabat atau bukan sahabat? Ikhtalafal ulama. Qal, dikatakan idza mata 'ala riddah, kalau mati dalam keadaan murtad, maka dia bukan sahabat. Batalat suhbatuhu, terbatalkan persahabatannya. Amalau taba, taballahu 'alaihi. Adapun kalau dia taubat dari murtadnya, maka taballahu 'alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Waraja'at suhbatu, maka kembali dia sahabat. Walihada yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh karena itu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya An-Nukhbah, ketika mendefinisikan Nukhbah, maksudnya Nukhbatul Fikr yang berbicara tentang mustalah hadis, ketika mendefinisikan makna sahabi, beliau berkata rahimahullah, sahabi adalah man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Seorang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atasnya, walau takhallalat riddatun fil asah, kalaupun diselingi ada murtad di tengah-tengahnya. Fil asah, kalimat fil asah isyarah lil khilaf. Kalimat fil asah menurut pendapat yang lebih sahih, ini isyarat adanya khilaf, adanya perselisihan di kalangan para ulama. Yani fil asahi qawlayil ulama, yani yang lebih sahih dari pendapat para ulama. Pendapat pertama yang dikatakan sahih oleh Ibn Hajar adalah walaupun diselingi murtad, murtad kemudian diancam oleh pasukan Abu Bakar Siddiq, ternyata mereka kembali taubat, maka mereka tetap sahabat. Adapun pendapat kedua menyatakan kalau diselingi murtad walaupun masuk Islam lagi, maka dia bukan sahabat. Mengapa demikian? Ada dua alasan. Alasan pertama, li'anna riddah tabtulul a'mal allati qablaha, karena kemurtadan dia membatalkan amalan-amalan yang sebelumnya, gugur semua. Alasan kedua, bahwasanya ketika dia masuk Islam kembali, maka itu hitungan pertama. Artinya dia masuk Islam ketika itu tidak bertemu Nabi. Paham ini maksud? Karena masuk Islam pertama dia murtad, khalas, dianggap kafir. Setelah itu masuk Islam kembali, taubat. Maka ketika dia masuk Islam, apakah bertemu Nabi? Ini barakallahu fikum. Ketika masuk Islam kembali bertemu Nabi, masih dikatakan sahabat. Tapi kalau masuk Islam kembalinya di masa para sahabat tidak ketemu Nabi, maka dia bukan sahabat. Karena beriman yang kedua tidak ketemu Nabi. Ini khairun azamul pendapat yang kedua. Tetapi menurut beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nukhbah, Nukhbatul Fikar, menyatakan bahwa definisi sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas keimanan, walaupun diselingi kemurtatan, kemudian masuk kembali. Tetap dia sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qawluhu al-qarnul awwal alladhi bu'itha fihim al-muhajirun. Dan ucapan musannif Imam Al-Barbahari, kalimat qarnul awwal yang diutus Nabi di dalamnya adalah muhajirun al-awwalun dan juga ansar. Wahum man sallal qiblatain. Dan mereka adalah yang sholat di dua kiblat, pernah menghadap Baitul Maqdis dan pernah menghadap Ka'bah. Adapun muhajirun selalu didahulukan dalam penyebutan, apakah dalam Quran atau dalam hadis. Perhatikan, selalu disebutkan muhajirin wal ansar, muhajirin wal ansar. Fil Quran wa sunnah. Tidak pernah kita dengar disebut ansar wal muhajirun. Kecuali, barangkali ada yang tahu, ada kekecualian. Hah? Kecuali dalam syair ketika menggali parit. Apa disebutkan sana? Warhamil ansara wal muhajirah. Ansar dulu, kemudian muhajirah. Nah, itu dalam masalah syair. Tetapi dalam ayat dan hadis, dalam ucapan-ucapan, selalu didahulukan muhajirin wal ansar, muhajirin wal ansar. Baik, kembali kepada kita. Fadalla ala anna al-muhajirin afdal. Itu menunjukkan bahwa muhajirin lebih afdal daripada ansar. Keutamaan mereka yang menyebabkan mereka lebih afdal daripada ansar adalah al-hijrah. Bifadli al-hijrah. Keutamaan hijrah yang ada pada mereka. Hijrah fi sabilillah. Hijrah itu amalan besar. Amalan yang azim. Dan berat. Tidak lulus, tidak melampaui ujian berat ini kecuali benar-benar mukmin yang tinggi imannya. Li'annahum taraku awtanahum wa amwalahum. Karena mereka meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kerabatnya yang masih kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yadhkurul muhajirin qabla al-ansar. Dan Allah dalam Al-Quran mendahulukan muhajirin sebelum ansar dalam kathirin minal ayat, dalam sekian banyak ayat. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Disebut muhajirin dulu baru ansar. Ayat lain Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Baru kemudian ayat berikutnya Allah katakan والذين تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان من قبلهم. Dan orang-orang yang persiapkan tempat, yang disebut muhajirin dulu, baru ayat berikutnya ansar. يعني الأنصار فيقدموا ذكر المهاجرين على الأنصار. Maka dalam ayat-ayat tersebut Allah mendahulukan sebutan muhajirin sebelum ansar. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat nabi dan juga taubatnya muhajirin dan juga ansar. Dalla 'ala anna al muhajirin afdal min al ansar. Ini semua menunjukkan bahwa muhajirin lebih afdal daripada ansar. Dan kalimat ansar adalah jam'u ansari, bentuk jamak dari ansari dengan ya di akhirnya. Wahumul mu'minuna minal aus wal khazraj, yaitu orang-orang mukmin dari kalangan Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk Madinah, penduduk negeri Yathrib. Alladzina bayya'ur rasul, yang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW di bayatil aqabah. Aqabah yang pertama ataupun yang kedua. Itu orang-orang Ansar. Wa hajara ilaihim, dan Nabi hijrah kepada mereka. Para sahabat hijrah di tempat mereka. Dan mereka memperlihatkan tempat. Wa nasaruhu wa azaruhu wa awauhu. Orang-orang Ansarlah yang menolongnya, yang mendukungnya, yang mempersiapkan tempat untuknya. Ini keistimewaan orang-orang Ansar. Wa awau sahabah, dan juga mempersiapkan tempat untuk para sahabat. Ma'ahu, ma'ar Rasul SAW. Qala ta'ala fihim, Allah sebutkan tentang mereka, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah puji orang-orang Ansar setelah memuji muhajirin. Kata Allah, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat dan mempersiapkan keimanan dari sebelum mereka datang. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Dan mereka tidak mendapati di hati-hati mereka ada kebutuhan apapun. Artinya, tidak ada udang di balik batu, tidak ada harapan-harapan dunia. Betul-betul ikhlas karena Allah SWT. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَ. Bahkan mereka mementingkan tamunya daripada diri mereka sendiri. Mementingkan tamunya muhajirin daripada diri mereka sendiri. Ini keistimewaan orang-orang Ansar. Sehingga mereka bahkan menawarkan, kalau dia mau menikah, maka saya akan ceraikan istri saya, salah satunya, karena dia memberi istri lebih dari satu, untuk dinikahi oleh muhajirin. Dipersiapkan tempat tinggal mereka. Dan diberi untuk mereka makan. Bahkan mereka ketika menjamu tamunya, ada yang sampai karena tidak memiliki banyak makanan, dia padamkan lampunya. Dan dia berpura-pura makan. Supaya muhajirin tadi makan dengan tenang dan semangat. Padahal tuan rumahnya tidak makan sama sekali. Supaya muhajirnya kenyang. Setelah itu, kalau ada sisanya, mereka makan. Kalau tidak, mereka tidak makan. Dan kisah lainnya adalah ketika bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan buat tamu-tamu kita? Kata istrinya, la, illa qutu auladik. Tidak, kecuali qutu auladik. Makanan pokoknya anak-anakmu. Kata dia, tidurkan anak-anak. Ditidurkan anak-anak dalam keadaan belum makan. Dipersiapkan makanan anak-anak tadi untuk tamunya. Ini khulina na'azakumullah, makna yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan tamunya daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka butuh. Dan ini keistimewaan juga. Wa man yuqa shuhha nafsihi, siapa yang bisa mengalahkan kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bisa menahan kebakhilan dirinya dan mengalahkan kebakhilan dirinya, maka orang inilah orang-orang muflihun. Berarti dijuluki orang-orang muhajirin dengan apa? Ulaika humus shadiqun. Allah juluki dengan as-shadiqun. Orang-orang Ansar Allah juluki al-muflihun. Khanifirin a'azakumullah. Inilah yang dijadikan hujjah oleh Abu Bakar. Ketika terjadi pembicaraan tentang khalifah di kampung Saqifah, Banu Saqifah. Kata Abu Bakar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sammana shadiqun atau shadiqin wa sammakum al-muflihin. Allah menamakan kami muhajirin dengan shadiqin dan menamakan kalian dengan muflihin. Kemudian Allah berfirman Dalam ayat lain, kunu ma'as-sadiqin. Kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian bersama sadiqin. Subhanallah. Begitu faqihnya, cerdasnya, sangat jeli dalam memahami ayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kunu ma'as-sadiqin, awalnya mereka hanya memahami kunu ma'as-sadiqin, jadilah bersama orang-orang sadiq, titik. Ternyata dipahami oleh Abu Bakar bahwa maknanya hendaklah kalian bersama muhajirin, jangan memisahkan diri dan jangan kalian meninggalkan mereka, jangan kalian jauh dari mereka. Tetaplah kalian bersama sadiqin, bersama muhajirin. Kan di sana sudah semakin tegang waktu itu perselisihan, tapi alhamdulillah diredakan oleh nasihatnya Abu Bakar dengan kalimat tadi, kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin dan hendaklah kalian tunduk pada sadiqin. Artinya bahwasan yang akan memimpin adalah dari kalangan muhajirin. Maka kami umara wa antumul wuzara. Para muhajirin adalah umara, sedangkan kalian ansar adalah wuzara, wazir. Yani orang-orang yang di bawah penguasa sebagai bawahannya atau sebagai gubernurnya atau sebagai menterinya, itu kalian. Khairuddin a'azakumullah. Walhamdulillah ditambah dengan hadis yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq, al-a'immatu min Quraisy. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Sedangkan Quraisy orang-orang muhajirin atau sebagian orang-orang muhajirin. Kanu fil awal yusammauna al-Aus wal Khazraj. Orang-orang Ansar ini dulunya dipanggil dengan Aus dan Khazraj. Thumma lamma bay'ur Rasul. Kemudian setelah mereka berbaiat kepada Rasul, ala nusrah, di antara isi baiatnya baiatul Aqabah yang pertama dan kedua, isi baiatnya adalah an-nusrah. Kami bersumpah, kami berjanji dengan nama Allah bahwa kami akan membela engkau wahai Rasul seperti kami membela istri dan anak-anak kami dan kerabat-kerabat kami. Ini baiat Aqabah. Maka setelah itu mereka disebut dengan Ansar karena sudah bersumpah berbaiat untuk menolong Rasulullah SAW. Maka sammahumul Ansar, maka mereka dinamakan Ansari kalau satu, kalau jamaknya al-Ansar. Ai Ansar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni mereka adalah para penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aktafi bihadza. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.